saya di beberapa medsos kan menggulingkan anti demo. Iya. Terus terang, Pak, kita tidak ikut demo bukan berarti tidak membela Islam. Tapi sudah ada konotasi kesimpulan yang menyesatkan. Siapa yang gak mandi di sungai, gak mandi. Walaupun saya mandi di telaga. Itu? Paham gak yang gue omongin tinggi banget ini? Ya? Ya. Jadi mereka itu menyimpulkan, kalau gak mandi di sungai, gak mandi. Walaupun mandi di telaga airnya jernih. Hadirin sekalian, kita sekarang melakukan pendekatan. Melakukan approach. Inilah yang dilakukan dai-dai dulu. Bagaimana ketika beliau ingin mengislamkan Ongko Wijoyo. Nah inilah. Akhirnya dia meminta temannya Raja Cermain. Jadi perlu diketahui dulu Campa. Campa itu setiap daerah itu ada raja. Kalau kita lihat simpelnya, raja-raja di Campa dulu itu seperti daerah federal. Masing-masing daerah itu ada raja. Persis seperti yang sekarang di Malaysia. Per daerah itu ada raja-raja, nanti ada raja tingginya. Makanya Sunan Ampel itu nikah sama bapaknya Ibrahim Samarkandi. Dan di sini ada terkacaukan oleh sebagian penulis Wali Songo antara bapaknya Sunan Ampel yaitu Ibrahim Samarkandi dengan Maulana Malik Ibrahim ini disamakan padahal beda. Nanti kita akan sampai ke sana insyaallah. Kemudian beliau membuat pesantren. Nah, dalilnya Pak, beliau punya pesantren, lihat di halaman wejangannya beliau di halaman 141. Di akhir daripada wejangan beliau yang 25, demikianlah hendaknya dalam persahabatan bersikap adil juga harus diperlakukan terhadap anak cucu dalam menyantuni dan menjaganya dalam hal makanan dan tempat tinggal sama dan sama keadaannya. Jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Ini kesan sangat, ya walaupun kita tidak mendapatkan bukti arkeolog bekas-bekas pesantrennya dan juga data tekstual, tetapi dari nasihat wejangan ini nampak sekali Syekh Maulana Malik Ibrahim itu punya murid banyak, walaupun pesantrennya model pesantren kalong, pulang pergi. Makanya beliau membuat satu pesan, jika mempunyai murid banyak, hendaknya bersikap sama. Sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan dan jangan dihinakan. Masya Allah. Ini, nah, beliau berusaha untuk menggait Raja Cermain. Untuk mengislamkan Raja Majapahit yang tidak lain adalah Ongko Wijoyo. Ongko Wijoyo ini sebetulnya, tidak pernah disebut-sebut oleh ahli sejarah, penulis sejarah Jawa Tengah. Bahkan yang banyak dan disinyalir oleh ahli sejarah, Ongko Wijoyo ini tidak lain yang dimaksud adalah Wikramawardhana. Wikramawardhana ini akhirnya nanti jatuh diserang oleh Girindrawardhana. Girindrawardhana ini Raja Keling, yaitu Kediri, anak cucunya Jayakatwang. Ya, yeah. Yang kemudian akhirnya mencematkan dirinya dengan nama Brawijaya 6. Kemudian dia dibunuh oleh panglimanya. Lalu setelah itu panglimanya balik dibunuh. Akhirnya panglimanya juga sempat dibunuh oleh Udoro. Maka anaknya panglima tersebut menjadi Raja Majapahit yang memberikan satu titel Brawijaya ke-7 yang tidak lain adalah Udoro. Ini soal masalah kerajaan ini kita tidak banyak sampaikan. Kita lebih menekunin soal masalah dakwah. Nah, ternyata hadirin sekalian, untuk mengislamkan Raja Ongko Wijoyo ini tidak berhasil. Yang akhirnya beliau menolak Islam, tapi tidak menghalangi Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk berdakwah. Tuh, coba bayangkan Pak. Yang perlu kita sekarang ini sadari, yang perlu sekarang ini coba kita gali. Kenapa ada seorang dai sampai raja non muslim aja segan? Itu loh Pak, hubungan lobby. Tidak lepas bagaimana kepiawaian, keahlian, karismatik seorang dai tersebut, sampai raja Majapahit aja hormat. Makanya disegani para pangeran, raja dan menteri. Lah antum aja punya tetangga aja enggak akor. Bagaimana antum bisa menyiarkan sunnah, Pak? Antum jangan sering mengkambing hitamkan orang lain. Ah, itu kan enggak ngerti sunnah. Itu kan jauh dari Al-Qur'an sunnah. Mas, enggak usah dibicarakan. Memang iya. Tapi bagaimana usaha kita untuk mendekatkan mereka ke Islam, mendekatkan mereka ke sunnah, minimal simpatik dengan dakwah antum, tidak memusuhi dakwah antum. Seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sampai raja aja gak memusuhi kok. Bahkan dikasih tanah, ya, tanah-tanah yang di sekitar Gresik itu semua dikasihkan kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya dari salian, beliau wafat dikagumin oleh lawan, oleh kaum muslimin. Disenangi oleh umatnya, tapi juga disegani oleh lawan-lawannya. Lalu hadirin salian, karena tidak ingin putus dakwah di Jawa ini, maka umat Islam mendatangkan tokoh berikutnya, yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel ini namanya asli adalah Rahmatullah. Anaknya Ibrahim Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa. Kemudian singkat cerita datang ke Jawa dengan ditemani dua sepupu. Yang satu namanya Ali Murtadha, yang akhirnya nanti tinggal di Gresik untuk melanjutkan dakwahnya Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang satunya tinggal di Mojoagung, namanya Abu Hurairah. Cuma saking lamanya di Jawa, namanya berantakan karena orang Jawa nyebut Arab susah. Abu Hurairah berubah menjadi Burereh, yang akhirnya dijulukin orang Jawa Sunan Mojogung. Dan nampak kalau kita lihat dari sela-sela dialog, beliau menghadiri juga. Jadi termasuk 8 wali yang hadir pada Sarasean untuk mengadili Syekh Maulana ini, maaf, Siti Jenar, di antaranya adalah Syekh Mojogung. Antum lihat mana tadi ya? Ah, ini nih. Syekh Mojogung. Jadi yang datang di Sarasean itu Pangeran Bonang, Pangeran Cirebon, yang tidak lain adalah Sunan Gunung Jati, Pangeran Mojo Agung, tidak lain adalah Abu Hurairah. Cuman dipanggil orang Jawa Burereh. Dan ketika itu hadirin sekalian, kerajaan Majapahit masih, dan ibu kotanya Majapahit di mana? Di mana, Mas? Hah? Belum ada Mojokerto. Itu baru kemarin. Dulunya namanya Majalengka. Jadi ibu kota kerajaan Majapahit itu di mana? Majalengka, bukan Majalengka Jawa Barat. Jawa Barat itu tiruan. Ya, tiruan. Artinya KW-KW ya. Contoh aja Mataram. Ya. Ibu kota apa? Provinsi Nusa Tenggara Barat di mana? Mataram. Mataram itu yang memberikan nama siapa? Sunan Prapen. Karena yang dakwah ke sana itu Sunan Prapen, anaknya Sunan Giri. Ya. Cuman tidak lama karena terusir dengan Dewa Agung, Dewa Ragung itu Raja Gelgel. Kemudian akhirnya terpelanting sehingga baru ngajarin sholat tiga pulang, enggak balik lagi. Makanya di Lombok itu ada sholat kenal tiga telu waktu. Sholat cuman maghrib, duhur, sama subuh. Itu duanya belum diajarin. Iya, karena mereka pelan-pelan diajak ke masjid. Cuman sayang Sunan Prapen tidak melanjutkan. Dan di dalam sejarah NTB jelas, dan semua orang NTB yang tahu sejarah, Sunan Prapen itu adalah masyhur, bahkan panutan orang Lombok dari masa kemanca. Makanya antum lihat bahasa-bahasa Jawa itu masih kental di Lombok. Antum kalau ini manggil orang Lombok, iya apa? Nggih. Mana Anda enggak orang Lombok? Nggih. Nggih. Itu bahasa apa nggih? Jawa. Dan banyak istilah-istilah. Ya, cuman Dewa Agung ini kuat, bahkan penyerangan-penyerangan ini membuat pasukan Sunan Prapan ini tidak berdaya, akhirnya kembali ke Jawa. Nah, hadirin sekalian, Ali Murtadha pun namanya berubah. Makanya kalau tanya orang Gresik, Ali Murtadha siapa? Enggak ngerti. Sunan Gresik baru ngerti. Nah, kalau antum nanya, Pak, di sini ada enggak sunan namanya Ali Murtolo? Nah, tahu baru. Ali Murtadha jadi Ali Murtolo. Itu. Inilah dakwah. Jadi Sunan Abu Hurairah dakwah di daerah sekitar Mojokerto sekarang, kemudian Sunan Gresik Ali Murtadha dakwah di sekitar Gresik, kemudian Sunan Ampel di sekitar Surabaya. Masya Allah, lihat Pak pengaturan strateginya. Jadi enggak sekarang gerombol, ya mangan enggak mangan sementing ngumpul, enggak, dibagi strategi. Makanya kalau kita lihat wali di Jawa Timur itu kenapa 5, kemudian di Jawa Tengah 3, di Jawa Barat 1. Ini katanya Ahmad Mansur Suryanegara, ini merupakan suatu strategi. Kenapa? Karena di timur ini masih daerah gelap, hitam. Hindu-Buddha sangat kuat, makanya diperkuat dai-dai di sana. Kalau Jawa Tengah sudah agak netral, apalagi sering kena dai-dai dari barat. Tapi kalau dari Jawa Barat, ini sudah banyak dai-dai di sana. Apalagi dari Sumatera, sehingga tidak butuh banyak wali. Apalagi di Tupang 2 sudah, yaitu Syekh Sultan Hasanuddin yang tidak lain adalah anaknya Sunan Gunung Jati. Menikah dengan putri Raja Banten Winahon, kemudian Kawungaten punya anak 2, Winahon sama Hasanuddin. Hasanuddin nanti punya anak lagi namanya Syekh Muhammad Yusuf. Syekh Muhammad Yusuf punya anak Abul Mafakhir. Abul Mafakhir punya anak Sultan Tirtoyoso. Sultan Tirtoyoso memiliki menantu namanya Syekh Yusuf yang sangat terkenal keilmuan dan kepahlawanannya ketika mengusir penjajah Belanda. Oh, itu urutannya sana. Kalau Sunan Gunung Jati aslinya dia apa? Karena di sana ada pondok pesantren namanya Pesantren Kuro. Karena syekhnya namanya Hasanuddin juga, tapi beda dengan Hasanuddin Banten. Ini Hasanuddin dari Ummul Qura. Karena orang Jawa enggak susah ngomong Ummul Qura. Asyura aja jadi Syura. Mas, bulan apa? Bulan Syura. Asli kan Asyura. Karena paling sulit orang Jawa itu melafadzkan ain. Yes, baca Al-Quran aja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalamin. Gitu. Makanya supaya mudah Syura. Makanya Ummul Qura, ummu susah, Qura. Di sana ada pesantren, maka di antara santrinya siapa? Nyi Subang Larang. Nyi Subang Larang kemudian akhirnya menikah dengan Prabu Siliwangi. Akhirnya memiliki anak 3. Yang pertama Walang Sungsang, yang kedua Kian Santang, yang nanti akhirnya menjadi Sultan Ageng Sengoro, kemudian yang ketiganya adalah Nyai Santang. Akhirnya Walang Sungsang sama Nyai Santang ini mondok pesantren. Ada di Jawa Barat pesantren yang tepatnya di daerah Amparan Jati, yang syekhnya namanya Nurul Jati, namanya persisnya adalah Syekh Datuk Al-Kahfi. Nah, di sana ada pesantren. Di sana mengembangkan daerah yang akhirnya disuruh gurunya untuk ke Mekah. Setelah di Mekah, Nyai Roro Santang akhirnya menikah dengan salah satu orang Arab yang tepatan ketika itu haji, yang tidak lain adalah Syarif Abdullah. Syarif Abdullah memiliki anak nanti, yang pertama adalah Syarif Hidayatullah. Kemudian setelah haji, Nyai Roro Santang diberikan nama Syarifah Mudaim. Walang Sungsang tadi juga sudah diberikan nama oleh gurunya Somadullah setelah haji Ki Abdullah. Kemudian setelah itu pulang, dan dia di sana tinggal setelah meninggal dunia istrinya, maka Syarifah Mudaim bersama anaknya Syarif Hidayatullah pulang ke Jawa Barat. Akhirnya setelah itu dinikahkan oleh anak pamannya, karena pamannya tadi Ki Samadullah yang tidak lain adalah Ki Abdullah sudah mengurusin daerah namanya Lemah Wungku yang akhirnya nanti disebut dengan Caruban Larang. Kenapa dikatakan Caruban? Karena penduduknya dari beberapa suku, bahkan orang-orang luar negeri, karena itu agak mendekati pantai, Caruban Larang. Walaupun dipelesetkan dengan dongeng mitos Cirebon itu dari ci, itu air, rebon itu apa? Udang. Ketika itu Prabu Siliwangi datang dimasakin rebon, airnya kok enak, cainya enak rebon. Akhirnya cair rebon, cair rebon, cair Cirebon. Nah ini sama seperti tadi, gak resik, gak resik, ngersik. Itu. Ini nama desa itu kadang-kadang gotak gatik gaduk. Nah itu, yang lebih lucu lagi asal-usul daerah Jember. Ya, ya, karena ada seorang pendekar dari Kedu, yang sehingga disebut Ki Kedu, menantang kesaktiannya Sunan Kudus, datanglah ke daerah Kudus dengan naik tampah, yaitu ayak untuk padi. Yang hebat itu dia punya ilmu peringan tubuh, sehingga nampah itu seperti piring terbang, set set set. Orang Jawa itu hebat, tapi gak pernah menang sama Belanda. Akhirnya dia sampai di kampungnya ini Ki Sunan Kudus, keluar, kalau kamu berani menantang kesaktian saya. Ya, sambil meledek ya, di atas rumahnya ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir khusyuk di masjid. Ditantang-tantang, diledek-ledek juga, Sunan Kudus pun enggak sabar, akhirnya keluar. Eh, Kedu, turun kamu kalau berani nantang kesaktian saya. Ternyata enggak mau turun, meledek terus. Gitu kan gitu. Tanpa ngomong dan bicara panjang, langsung ditunjuklah tampah tersebut. Oleng, Pak. Oleng. Akhirnya terjatuhlah di daerah kotor Jember. Makanya sejak itulah daerah tersebut dikatakan Jember Comberan. Itu bohong gitu. Masya Allah ya. Beda lagi salah tiga ya. Karena Pandanarang adalah adipati Semarang yang kaya raya, duitnya banyak sekali, lupa daratan. Dia dulu pernah menyantren atau menjadi muridnya Sunan Kalijogo. Sekarang sudah lupa diri, didatangilah dengan menjelma penjual rumput. Jelmaan pertama enggak ngeh kalau itu yang datang adalah Sunan Kalijogo. Diledek, dihina, diusir, sambil dibeli rumputnya, uangnya dilempar. Datang kedua, ketiga, baru tahu ternyata dia adalah Sunan Kalijogo. Taunya dari mana? Ketika dibayarin duit ini rumputnya, wahai tuan, saya gak butuh uang. Kalau saya mau uang, itu tanah saya cangkul udah berubah jadi emas. Oh, marah Pikir-pikir Pandanarang, kamu sombong banget. Ya, coba sekarang ini buktikan. Kalau tanah yang kamu cangkul itu bisa berubah jadi emas, diambilin cangkul. Nih, dilempar cangkulnya. Bener, Pak. Cangkulan pertama ditarik itu tanah berubah jadi emas. Matanya Pandanarang enggak kedip. Bener enggak? Bener enggak? Emas. Saat dia melihat tanpa kedip, nengok orang tersebut sudah hilang. Oh, coba bayangkan. Dikejar dengan lari kencang, enggak kena-kena, padahal dia jalannya itu biasa. Oh, sakti lagi. Setelah kena di depannya langsung sujud. Pokoknya mohon Sunan, saya dimaafkan dan akuilah saya jadi murid. Dalam kondisi seperti itu, ndonga Sunan Kalijogo sudah hilang. Hilang lagi. Masyaallah. Akhirnya Sunan Kalijogo nongol lagi pesan. Wahai Pandan Arang, kalau kamu ingin jadi murid saya, kamu pulang bikin masjid bersama beduknya. Nah, ini sejarah beduk pertama kali. Ya. Kemudian setelah itu kalau kamu mau pesantren, datanglah ke pesantren saya, tepatnya di daerah Klaten dan di desa namanya Jabal Kat. Oh, sekarang memang ada gunungnya itu, Jabal Kat. Dan kamu enggak boleh pakai kendaraan, jalan kaki dari Semarang ke Jabal Kat. Dan kamu enggak boleh bawa apa-apa kecuali pakaian cukup. Istrinya nyolong-nyorong, nyuri-nyuri, bawa emas diletakkan di dalam tongkat yang terbuat dari bambu. Di tengah jalan dirampok orang tiga, lari-lari, teriak-teriak, manggil suaminya, "Mas, ada penjahat, orang tiga salah, ngejar-ngejar saya, ngerampok saya." Tempat itu akhirnya disebut Salah Tiga. Ini juga cok gali cok, digali-gali cocok. Kodak gadek gaduh. Nah, supaya antum melek ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini habis ya. Iya. Kayaknya enggak usah ada pertanyaan. Karena yang antum tanyakan apa? Oh, enggak tahu juga. Iya, itu. Ya, oleh karena itu kita lanjutkan. Coba sedikit. Hadirin sekalian, setelah Raden Rahmat berdakwah, mendakwai raja ketika itu, karena ternyata raja ini Majapahit juga pamannya sendiri, karena menikah dengan bibinya, yaitu adiknya ibunya, yaitu Raja Campa, putri Raja Campa, adiknya yaitu Darawati, untuk diislamkan, ternyata gagah. Walaupun sekarang Raja Brawijaya V tidak mau masuk Islam, yang namanya adalah Kertawijaya, beristri dua muslimah, yang satunya adalah Darawati dari Campa, yang satunya putri Cina yang nanti menjadi ibunda Raden Patah. Itu ya. Akhirnya dan sekalian dia diberikan keleluasan untuk dakwah, yaitu di Ampel Dento, yaitu di daerah Ampel yang sekarang ini tinggal masjidnya dan tinggal makamnya. Namun hadirin sekalian, lagi-lagi orang Jawa itu sejarawan Jawa kalau sudah ngusut sejarah enggak kena, enggak nyambung, disambung dengan mitos. Katanya perjalanannya dari Majapahit menuju Surabaya melalui Krian dan yang lainnya, dia sambil bagi dakwah, bagi-bagi kipas. Kipas itu pun tidak dijual. Bahkan dibagi-bagi barang siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Dan ajaibnya kipas itu kalau dibuat untuk ngipasin tubuh, apalagi sedang pilek batuk, langsung batuknya sembuh. Masya Allah. Bodrek gak laku. Masya Allah. Akhirnya di sana dia bangun masjid. Lagi-lagi mitos. Ketika bangun masjid, orang-orang pada meragukan, jangan-jangan kiblatnya Masjid Ampel ini keliru. Sementara yang ditunjuk oleh Sunan Ampel ahli penetapan kiblat adalah Mbah Sun Haji. Akhirnya Mbah Sun Haji juga kesel juga, gue dituduh-tuduh gak ahli. Orang-orang di sekitar kampung dikumpulkan. Sekarang kalau kamu meragukan keahlian saya, sekarang lihat di arah paimaman, di arah imam dibolongin, dilubangin. Setelah itu orang disuruh lihat dari lubang, ternyata Ka'bah tembus, Pak. Lihat itu. Subhanallah. Setelah itu orang-orang pada terkagum-kagum dengan keahlian Mbah Sun Haji, dan sejak itulah diberikan gelar Mbah Bolong. Karena bolongin tembok langsung tembus ke Ka'bah, bolongin dinding, dan ini jelas mitos, Pak. Karena dari bentuk bumi melengkung aja nggak mungkin lihat, belum lagi ada hutan ada ini, dan kamera Lembang Bandung aja, Mbak, nggak nyampe, Pak. kecuali pakai Google. Itu kan gitu. Dan dulu belum ada Google. Gitu. Yang lebih hebat lagi adalah Mbah Soleh, tukang sapu. Setelah masjid selesai, maka Sunan Ampel ngangkat tukang sapu yang namanya Mbah Soleh. Rajin nyapu, kalau nyapu bersih ngalahin vacuum cleaner. Namun setelah mati ternyata masjidnya kumuh. Mbah Soampel ngeluh, coba kalau Mbah Soleh masih hidup masjid gak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup dari pangimaman itu. Tidak selang lama mati lagi. Mbah Ampel ngeluh lagi, kalau seandainya Mbah Soleh ini masih hidup, masjid tidak kumuh seperti ini. Hidup lagi sampai 8 kali. Akhirnya Sunan Ampel meninggal dunia. Tidak selang lama Mbah Soleh mati lagi yang ke-9. Akhirnya di kuburan di situ ada kuburan 9. Ya betul. Apakah ini fakta? Ternyata pernah digali, yang ada isinya cuma 1. Karena pernah Oki mengadakan kajian arkeologi, termasuk yang digali adalah Masjid Demak. Saya kesana kemarin 2 kali, bahkan yang keduanya sambil tablet di Demak. Bahas buku ini Pak, saya juga deg-degan. Tabletnya itu di masjid dekat banget dengan Masjid Demak. Waduh, aman gak ya saya? Alhamdulillah ternyata panitianya itu ada salah satu ustadz lulusan Medina. Bapaknya dulu itu imam besar Masjid Demak. Alhamdulillah. Terus kemudian panitianya itu teman-teman semua yang ngurusin masjid. Alhamdulillah saya bisa naik melihat pohon tat ini, tiang tatal. Sebetulnya bukan tiang tatal, tiang balok. Gede-gede gini. Kalau tatal kan segini. Ya. Ini mitos katanya. Masjid Demak itu dibangun semalam. Coba bayangkan Pak, insinyur mana yang bisa? Ini sama seperti Prambanan, sehari semalam. Coba, masya Allah. Apalagi lebih hebat lagi patung Roro Cungrang itu, candi Roro Cungrang, 1000 patung semalam. Masya Allah. Padahal di Pramuka itu bikin patung kepala tok seminggu ketak-ketik gak selesai-selesai itu. Nah itu loh. Padahal setelah saya lihat konstruksi, coba Pak bayangkan kehebatan wali-wali di dalam masalah arsitek. Saya melihat masjid Cipta Rasa itu tiangnya itu banyak sekali, tingginya rata-rata 20-25. Coba, belum ada kren loh Pak. Ini teknik untuk mendirikan, untuk apa sih? Memberdirikan apa? Ngetekno. Emang jawab. Bahasa Jawa itu enak ya. Itu fanatis nih. Itu kan butuh satu keahlian teknik khusus. Kalau sekarang zaman ada kren enak Pak. Dan tiang tatal itu 4 tiang. Padahal yang dikatakan kan wali 9 masing-masing bikin 1 tiang. Sampai hari ini tiangnya 4 Pak. Loh kan? Makanya saya kritik di sini, kenapa kebohongan ini dibiarkan? Katanya tiang tatal dibungkus takut dicongkelin, padahal segini-gini siapa yang nyongkel? Dan untuk bikinnya pun dibantu oleh hewan-hewan, orang-orang kadal, coba kodong, masya Allah, aduh, masya Allah. Saya masuk, subhanallah, saya teliti, penelitian saya itu begini Pak. Kesimpulannya sementara. Inilah kehebatan Sunan Kalijogo, memang ahli arsitek. Karena yang membangun Masjid Cirebon, Cipta Rasa itu juga arsiteknya Sunan Kalijogo, membawa tukang dari Jawa Timur 500 orang. Kenapa? Karena semua pengurus Masjid Demak itu, Masjid Raya Demak, mengatakan kemungkinan besar tanah masjid ini dulu lautan. Kenapa? Karena ketika digali itu banyak kerang-kerang. Berarti di sini tanahnya labil. Supaya tidak terjadi ambruk, 4 tiang ini salah satunya dibikin balok supaya lentur. Subhanallah. Hebat loh mereka. Itu. Bapak-bapak moyang kita dulu terlepas dari agamanya, Mas, bikin Borobudur itu gak mudah. Ya, bikin Candi Prambanan gak mudah. Tapi ya tadi dikisahkan khurafat. Ya, ini juga. Nah, tiang balok itu ternyata balok itu disusun dengan begitu cantik, bagus, dan subhanallah Pak, tingginya itu sampai 20 meter. Utuh itu, karena dulu belum ada tukang pasah ya. Rata-rata utuh semua, jatinya, kelasnya, masya Allah. Itu kalau boleh saya ambil, masya Allah, betul rumah. Itu bagus-bagus, sampai di Cirebon juga begitu. Ini mereka ahli arsitek. Itu, dengan demikian ada sekalian dibangun. Masjid itu pun fungsinya untuk kumpulnya mereka, untuk membahas tentang masalah-masalah kaitannya dengan dakwah. Yang kehebatan Wali Songo juga ya ikhwan, coba bayangkan. Mereka itu berdakwah dari mulai minoritas menjadikan orang Jawa mayoritas, enggak main-main Pak, sampai punya negara. Antum sekarang punya RT? Loh, antum jangan sombong. Antum jangan puas. Pak, enggak kecil loh Pak. Peran merubah dari kerajaan Majapahit Hindu Buddha. Kalau Islam ke Islam enteng. Itu estafet. Yeah? Ini dari kerajaan Majapahit Hindu Buddha menjadi kerajaan Demak Bintoro dengan sultan pertamanya siapa? Raden Patah, yang keduanya adalah Pati Yunus, yang ketiganya Trenggono. Setelah itu terpuruk jatuh. Sampai bisa mengusir Portugis Pak. Akhirnya beliau panglima besar Pati Yunus meninggal di mana? Lautan Utara. Karena dia itu ahli nyebrang. Karena untuk menyerang Sunda Kelapa itu harus punya kapal. Dan kapalnya saya teliti Pak. Ya, karena kapalnya Pati Yunus ini ternyata ahli membuat kapal, bahkan dipesan oleh Raja-Raja Malaka. Makanya setelah saya meneliti ke sana, kapal yang ahli bikinan Pati Yunus adalah Jung. Jung itu kapal yang bentuknya melengkung. Itu beliau punya 40. Hebat. Sering. Makanya disebut dengan Pangeran Sabrang Lor. Karena memang dia ahli melaut di Lautan Utara. Menuju dari Sunda Kelapa, menuju Sumatera, Malaka, bahkan sampai ke daerah-daerah mana? Hadramaut, Yaman. Bahkan pelayaran kita sudah sampai Afrika. Dan itu sudah saya zaman dulu. Antum lihat di Borobudur, ada kapal enggak? Ada gambar kapal. Memang nenek moyang kita itu memang aslinya ahli pelayaran. Kenapa? Karena asal-usul nenek moyang Indonesia itu siapa? Terutama Jawa, Tartar. Dan Tartar itu siapa? Nabi Nuh kan punya anak 3. Sam melahirkan bangsa Semit, Sumeria, Persia, Romawi. Ham melahirkan anak Sudan, nanti hijrah migran ke Afrika, sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Kemudian pada dekade kurang lebih abad tahun 1000 sebelum Masehi atau 10 sebelum Masehi, mereka migran ke daerah India. Makanya ketika muncul agama Hindu, maka mereka dinamakan suku Dravida, akhirnya dimasukkan ke dalam kasta Sudra. Kemudian anak yang ketiga adalah Yafit. Yafit punya 2 anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Yunan punya anak Tartar.